Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMP Niat Saluan 027 mau bernyanyi membawakan album pertama buat para musik lagi. Dengarin lagu kami. Terima kasih.